Nggak enak ya speakernya ya. Di belakang jelas nggak? Yang di luar? Udah ada, udah keluar suara. Apa kabar ibu-ibu? 2019 masih jauh ya. Ibu-ibu nih aktif banget soal politik. Hari ini kita belajar apa, Bu? Al Imran. Ayat berapa rencananya? Ayat berapa? Oke. Apakah 4849 sudah tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Terakhir 47 ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maaf belum pembukaan. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Hari ini melanjutkan tadabur kita. Ibu-ibu dari mana aja sih? Gak masuk. Sampai kangen saya. Sampai kangen saya nyariin ibu-ibu nih. Mana aja gak datang-datang. Ya, hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita. Cuma sedikit mengulang. Karena ibu ada yang gak masuk beberapa kali belakangan ini, jadi saya harus ulangi lagi supaya seger ingatannya. Terbalik ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين Ini menggambarkan tentang kemuliaan Nabi Isa alaihissalam. Apa aja sih kemuliaan Nabi Isa? Ingatlah ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam." Kalau ibu dipanggil oleh malaikat, kira-kira nyahut gak ya? Hah? Misalnya lagi duduk nih malam-malam di sejadah gitu kan. Tiba-tiba dipanggil, "Wahai Markona," gitu. mungkin langsung pingsan kali ya. Ya tentu jangan ngebayangin yang aneh-aneh lah. Sama kayak ibu-ibu, Ustadz ngapain sih kita kalau masuk kuburan itu baca doa Assalamualaikum ya ahlal kubur. Untung gak jawab. Kalau jawab gimana? Andai semuanya menjawab Waalaikumsalam, jadi masuk gak kira-kira? Ini memang otaknya perlu dipermak dulu. Jadi beriman kepada yang gaib, ya, beriman kepada yang gaib tentu membutuhkan informasi yang benar, ya ibu-ibu ya, membutuhkan informasi yang benar. Sebab kalau tidak nanti malah mengukur ukurannya dengan ukuran-ukuran materialistik lagi, dunia materi. Misalnya begini. Meyakini sesuatu yang gaib tentang malaikat, tentang arwah orang-orang yang dikubur, tentang jin, ini penting. Sehingga Rasulullah SAW itu paling sering memohon perlindungan Allah dari gangguan jin dan gangguan orang-orang yang dengki atau al-ain. Sehingga setiap usai sholat selalu membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ibu-ibu masih rajin gak baca Al-Falaq An-Nas? Tapi ngerti gak maksud kenapa harus baca itu? Ya, semakin kuat ilmu iman bil gaibnya, biasanya semakin serius membacanya. Kalau sudah tahu tujuan membacanya berdasarkan ilmu yang benar, kenapa Rasul sering bermohon kepada Allah dilindungi dari kejahatan jin dan orang-orang yang dengki? Ibu kan kadang-kadang nggak tahu, ya namanya orang kayak ibu-ibu cakep, cantik-cantik gitu kan, udah cantik, soleha, kaya raya, berguna bagi nusa dan bangsa. Ada aja yang ingin. Ya. Kadang-kadang dia memuji padahal hatinya dongkol. Ih, jilbabnya bagus deh. Ini pasti mahal ya gitu. Cocok sih sama orangnya padahal hatinya ih, norak deh kan gitu. Kita enggak pernah tahu. Bahkan orang-orang yang tidak kita lihat dengan kebahagiaan yang sekarang kita punya, dengan keimanan yang sekarang kita miliki, bukan cuma jin yang enggak kita lihat, tetapi orang-orang yang dengki sama kita pun dari jauh sok soleha. Cuy, kan gitu. Rasulullah SAW banyak sekali memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin dan orang-orang yang dengki itu. Nah, maksud saya iman kepada yang gaib ini membuat kita semakin memperkokoh keimanan kita kepada Allah, termasuk juga melindungi apa memproteksi kita. Banyak proteksi kita. Misalnya begini. Tiba-tiba anak-anak jadi pemalas. Anak-anak jadi pemalas. Kehilangan semangat kuliah. Hanya gara-gara sedikit persoalan, dia gak berani melakukan banyak hal yang sebetulnya dia mampu. Dalam kondisi begini, kalau gak punya iman bil ghaib repot juga. Sudah dimotivasi, sudah diajak melihat langsung supaya dia termotivasi. Tiap hari dididik, tapi kok kayak mobil mogok gitu nih anak. Ya, pernah gak ada melihat anak seperti ini? Sehingga kitanya sebagai orang tua kadang ada apa sama anak saya nih? Kemarin ada pasien di lembaga rehabilitasi, Ustadz Elwan, anak umur 3 tahun dari kemarin sore itu nangis terus, berontak aja, bawaannya marah terus. Sehingga orang tuanya bingung, nih kenapa nih anak gak biasa-biasanya kayak begini, malam gak bisa tidur. Ustadz Elwan bilang, buka celananya. Yang namanya anak umur segitu kan biasanya juga gak susah-susah banget, ini perlawanannya luar biasa, gak mau. Setelah buka, disentil aja titiknya dikit, cetek gitu, selesai. Ya ada jin yang anak ini rupanya kemarin waktu ke pom bensin pipis dilepasin sendiri sama orang tuanya dan di situ kotor misalnya. Nah, gitu. Nah, keluar di mobil ada masalah gitu. Ya gini-ginian gak usah terlalu dijadikan sebagai pegangan juga, tetapi saya bilang ada loh gitu. Dan ternyata anak yang kehilangan motivasi ini enggak bersih ceboknya. Iya. Bertahun-tahun dimotivasi. Kayak mobil mogok enggak maju-maju. Bahkan ditinggalin kuliahannya. Orang tuanya pun bingung. Tahu enggak? Karena dia jorok. Ini anak mungkin gak didik kebersihan oleh orang tuanya. Bagaimana cara kencing? Kan anak laki-laki kadang nih bu, ibu-ibu kan main ngedeprok aja di toilet duduk ya. Itu anak laki-laki yang gak diajarin cara menggunakan toilet itu. Kalau dia kencing berdiri kan suka netes tuh dikit-dikit tuh. Nah ini main ngedeprok aja mainnya pelepok gitu-gitu. Begitu juga misalnya penggunaan celana dalam buat anak-anak kecewa, apalagi dia sudah balik. Ya cuma dibacain selawat di bagian pantat, ditepok, selesai masalahnya. Karena ada jin nemplok di situ. Di selangkangan yang kotor itu, yang jorok itu. Sederhana kan? Ya tapi butuh ilmu juga ya. Tapi jangan sembarang tepok ya, gitu. Ini ada ilmunya semua. Ada ilmunya semua, main sentil aja di mana-mana nanti. Semua tentu ada ilmunya. Ya. Baik. Jadi idz qalatil malaikah. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, inna Allah yubashiruki, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu. Bikalimatim minhu, dengan kalimat yang datang daripadanya. Apa itu berita gembiranya? Apa itu kalimatnya? Berita gembiranya adalah kelahiran seorang putra. Itu berita gembira. Tetapi bukan putra biasa. Dia adalah kalimat Allah yang datang daripadanya. Dialah orang yang akan membawa firman-firman Tuhannya. Namanya siapa? Isa ibnu Maryam. Anak bin ibunya. Ya, sudah kita bahas ya. Bagaimana kemuliaan anak ini? Wajihan fid dunya, seorang terkemuka di dunia. Tapi ada orang terkemuka di dunia tidak dikenal di akhirat nanti. Mudah-mudahan ibu-ibu dan anak-anaknya semua sudah dicatat namanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti waktu masuk surga malaikat sudah kenal, oh ini orang yang disebut-sebut itu ya. Ternyata memang solehah benar gitu kan. Bagaimana statusnya di akhirat? Di akhirat itu kan ada kelas-kelasnya. Kelas wajihannya itu. Kelas ketermukaan di akhirat itu yang paling tinggi adalah wa minal muqarrabin. Kan ada ashabul yamin dan ada ashabul shimal. Iya. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Yang paling tinggi itu adalah wa kuntum azwajan salasa. Iya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Nah, itu kelompok yang paling tinggi ini adalah levelnya kelompok muqarrabin. Jadi Isa Al-Masih begitu statusnya dan begitu diinformasikan oleh malaikat kepada Maryam. Jelas ya. Jadi menurut ayat ini apa saja keutamaan Nabi Isa? Coba sebutkan. Ada dapat berapa keutamaan Nabi Isa di ayat ini? Satu. Ada berapa keutamaan Nabi Isa di sini? Satu. Apa? Terkemuka di dunia dan terkemuka. Dua. Masuk dalam kategori kelompok muqarrabun. Oke, apalagi yang ketiga? Semakin jeli melihat ayat semakin banyak dapatnya. Apalagi yang ketiga? Menurut ayat ini. Satu-satu tunjuk tangan. Kuping ini hanya bisa mendengar satu. Angkat tangan. Di luar yang dua tadi, ibu-ibu melihat bahwa melihat apa kelebihan Nabi Isa apa? Ya, dia adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang membawa kalimat Allah. Bagus, yang ketiga apalagi? Yang ada di sini aja. Jangan ngarang. Yang ada di ayat ini. Yang beri nama siapa? Allah langsung. Namanya siapa? Isa bin Maryam. Ada lagi? Satu lagi kira-kira? Iya. Hore. Jadi kehamilannya ini pun membawa berita gembira bagi ibunya. Kegembiraan yang luar biasa. Nah, inilah keutamaan-keutamaan Isa Al-Masih. Ya, ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Wa minas salihin. Dan dia berbicara dengan manusia sejak dalam buaian, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Apa saja keutamaan Nabi Isa di sini? Satu, berbicaranya kapan? Sejak di buaian. Terus, ketika dewasa. Kemudian yang ketiga, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadi maksudnya gimana nih? Ya iya, di usia yang tidak umumnya orang bisa berbicara, Nabi Isa sudah bisa ber. Tapi yang dibicarakan itu bukanlah mamam, mimi, bukan. Dia mampu berbicara dengan artikulasi orang dewasa. Dan pada usia kematangannya dia mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia dewasanya menjelaskan berbagai firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak setiap orang mampu melakukannya tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minas salihin, dan Allah yang jaga dia supaya dia menjadi orang atau anak yang saleh. Ini kelebihan Nabi Isa. Udah berapa tuh? Yang di sini 3. Ya. Yang sebelumnya berapa? Boleh jadi 5. Udah mulai pintar nih tadaburnya ya. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ Maryam mendengarkan semua informasi di atas dari ayat 45, 44 ya, 45 dan 46, bingung, kaget, istighrab. Wahai Tuhan, dia berkata begitu. Sebetulnya Maryam saat itu berhadapan dengan Allah atau berhadapan dengan malaikat? Coba lihat, kenapa ngomongnya wahai Tuhanku? Yang dia hadapi ini malaikat. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih, kalau ibu ketemu malaikat gitu ya, minta apa rencananya? Seandainya nih ketemu sama malaikat pembawa rezeki, malaikat apa namanya? Itu kan malaikatnya gak kenal, gimana bisa kaya? Malaikat pembawa rezeki, malaikat apa namanya? Lebih kenal Michael atau Mikail? Lebih suka nonton si Michael atau mencari Mikail? Ah, ini dia masalahnya ini. Ini salah sekolahan dulu nih, atau salah minum obat kayaknya. Kalau ketemu malaikat Mikail, minta apa kira-kira? Hah? Banyak tuh jimat-jimat ditulis, disapu tangan, warnanya hijau, ya, parfumnya nyong-nyong. Ditulislah Mikail gitu, ya, baru ditaruh di dompet sebagai pesugihan, ya, supaya kemana-mana untung terus, ya, kayak istrinya si Ari Untung itu. Kemana-mana cari untung terus gitu. Ini cara seperti ini mungkin ya karena tauhidnya gagal. Nah, ibu-ibu kalau ketemu malaikat Jibril kira-kira minta apa sama dia? Hah? Kan ada lagu, datangkanlah malaikatku, kan gitu ya. Datangin Israel baru tahu dia. Wahai malaikatku datanglah gitu ya. Tiba yang datang malaikat Malik penjaga neraka, gimana kira-kira? Ini candaan-candaan yang enggak ngerti alam gaib dan iman bil gaib. Ya. yang dihadapi itu malaikat Jibril alaihissalam. Tapi dia minta kepada, dia berbicara kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menarik sekali. Jadi objek di depan mata itu tidak mempengaruhinya untuk senantiasa mentauhidkan Allah, memurnikan penghambaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, misalnya ibu ini punya utang, atau lagi sakit, atau apalah kira-kira musibah menimpa kita. Di depan ada orang yang kita anggap bisa menyelesaikan utang kita. Jangan pernah minta sama makhluk. Di depan ada orang yang kita anggap bisa membantu kesembuhan kita. Jangan berharap pada makhluk. Semua ini ya kembali kepada Allah lagi. Sama, saya mau bangun gedung ini gak akan minta sama ibu-ibu, cuma ngasih tahu. Karena saya mintanya sama Allah. Minta sama lu, ampun deh gue. Iya kalau gak diomongin. Gitu kan? Minta kepada siapa? Jadi tugas saya cuma mau ngasih tahu. Mau gak nih di jalan Allah ada proyek kayak begini? Saya gak capek. Ya? Wah kalau mikirin, ini orang ngaji sama gue bertahun-tahun tapi kok pelit ya gitu. Gitu nanti. Tapi saya gak tahu yang gitu-gituan gitu. Itu yang membuat kita tuh dalam berjuang tuh gak pernah ada matinya. Karena kita harapkan siapa? Allah. Ya ini iman bil ghaibnya. Nah disitulah sebetulnya kalau ibu-ibu mau tahu rahasianya Maryam. Rahasia terhebatnya Maryam itu kok bisa kayak gitu ya? Apa rahasianya Bu? Kalau menurut ini, qalat rabbi. Apa rahasia kehebatannya Maryam? Yang kalau ibu-ibu contoh sikap Maryam yang ini, ibu-ibu akan mendapatkan kehebatannya insya Allah. Ya, tapi yang berkaitan dengan ayat ini dulu. Yang pertama, oke, saya bacain dulu. Maryam berkata, padahal di depannya ada malaikat Jibril. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan punya anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Aku gak punya suami. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah. Lalu terjadi. Nah, dari satu ayat ini kira-kira, di mana keutamaan Maryam itu sehingga punya anak seperti itu? Akidahnya, ideologinya yang kuat dan bersih, bahkan logikanya pun tidak dijadikannya sebagai sandaran. Dia sepenuhnya beriman hanya kepada Allah, pasrah sepenuhnya. Dia tidak menjadikan logikanya sebagai sandaran untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, tadi saya katakan misalnya sakit. Ya, tadi habis subuh saya ditelepon dari Malang. Ada seorang ibu yang bingung karena suaminya kena tumor di batang otaknya. Oh nih. Ekonomi pas-pasan. Sementara kalau dibawa ke Jakarta lalu diradiasi, ya dengan semua resikonya kan ya. Tapi biayanya pun besar. Gitu. Kalau BPJS, masuk BPJS gak itu? Masuk. Itu ada orang PON di belakang. Pekan Olahraga Nasional, salah ya. Ya, pusat otak nasional gitu ya. Yang punya otak pusatnya di situ tuh. Tingkat nasional. Kalau si Uda kadang-kadang gak punya otak. Dah, ada otak dah? Tidak ada. Kalau si Uda gak punya otak hari ini. Nah, dalam kondisi si ibu ini bingung, ya, bagaimana? Sebab resiko diradiasi batang otak bisa saja nanti kalau kurang-kurang jadi badan malah kehilangan, gak bisa bergerak. Nah, itu cuma air mata yang keluar. Ya, kalau kurang-kurang iman, kurang-kurang kuat, ini baru istrinya. Bagaimana kalau menimpa dia sendiri, menimpa dirinya? Pasti kita akan bingung. Beda dengan orang-orang yang yakinnya bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keyakinannya kuat, yang akidahnya bersih dari logika-logika yang membuat dia susah. Ini kan kadang-kadang yang membuat kita tambah susah karena satu, enggak menerima takdir. Dua, ketakutan yang berlebihan. Ini saja sudah menutup jalan, enggak bisa sembuh. Boleh jadi penyakitnya gue tambah besar. Padahal idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia lupa kalau Allah itu tinggal kun. Nah gitu. Kan yang bikin rumit ini otak kita sendiri. Yang bikin susah nih perasaan kita sendiri. Baru didramatisir lagi, dikembang-kembangin sendiri. Ditambah susah-susah lagi gitu. Ya tambah berat sudah. Di mana kelebihannya Maryam? Kuat akidahnya, juga bersih. Bahkan logikanya pun tidak dijadikan sandaran. La haula wa la quwata illa billah. Ibu, coba akhirnya dibukalah suaranya. Saya bicara ya sama suaminya. Gitu. Saya cuma yakinkan yang pertama, beriman dulu kepada takdir. Beriman pada takdir ini gaib enggak? Gaib. Bahwa semua yang menimpa kita adalah takdir Allah. Istilah baik dan buruk itu kan kalau sesuai dengan keinginan kita, kita bilang baik. Kalau enggak sesuai dengan keinginan kita, kita bilang ini kan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu cara pandangnya separuh. Otaknya kurang. Kalau dia sedang tidak diuji, kemudian lalu ditambah rezeki, dia bilang apa? Wah, Tuhan sedang memuliakan saya. Kan gitu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Dasar manusia otaknya separuh. Kadang yang dipakai otak kanan doang. Kadang dipakai otak kiri doang. Kadang cuma otak tengah doang. Bahkan kadang-kadang otak udang yang dipakai. Dan seringkali enggak pakai otak. Enggak punya otak loh, kan gitu kadang-kadang. Orang kalau sudah musyrik memang enggak punya otak udah. Apa ya, gelap. Gelap, tidak ada cahaya. Di sinilah fungsinya ayat itu. Yang namanya ilmu sebagai cahaya itu nerangi otak. Bukan kemudian ada senter di situ ya, bukan. Atau sinyal-sinyal elektromagnetiknya ada, bukan cuma itu maksudnya. Jadi ilmu itu sebagai cahaya. Ini kalau hari ini ibu-ibu paham, idza qala amran fa innama yaqulu lahu. Kalau betul-betul yakin bagi Allah itu kalau menghendaki sesuatu, cuma bilang cukup dua huruf, kaf dan nun. Kun. Sebelum nun disebutkan sudah jadi itu. Berapa jarak antara kaf dan nun? Kun. Sebelum nun ada, belum disebut, langsung jadi itu. Percaya enggak sama Allah? Pakai sih enggak belakangannya? Saya enggak yakin. Nanti di lapangan percaya sih gitu. Ya. Ustaz, gimana sih anak jodohnya anak saya? Kan gitu ya. Yakinlah. Enggak boleh ada yang tunggal. Yang boleh tunggal cuma Allah sendirian. Semua makhluk harus berpasang-pasangan. Alhamdulillah. Terang kan sudah? Mantap enggak? Besoknya mikir lagi. Tapi kok lama ya? Goyang lagi. Tahun depan? Ya ampun, udah Ramadan lagi. Belum datang juga. Ini bahkan sudah Mei. Masa maybe yes, maybe not terus? Ustadz, saya sih yakin ya, Allah itu pasti kasih pasangan buat anak-anak saya. Tapi mungkin gak sih jodoh anak saya udah meninggal duluan? Pengen nyolok matanya deh perasaan. Jadi yakin sama Allah itu harus pada sampai level kun. Jelas? Apa yang jelas? Hah? Enggak boleh pakai sih lagi. Ya. Ya benar sih. Tapi kan kita mesti usaha. Nah, di sini kadang-kadang ada lagi jebakan Batman-nya kan? Usaha. Sehingga akhirnya kelihatan dia itu tidak mengandalkan keyakinannya tapi mengandalkan usahanya. Nah, di sini lagi putus asa. Memang apa bedanya Ustadz? Itu orang yang yakin bukan berarti kemudian gak usaha ya. Dia berusaha tapi tidak mengandalkan. Dia lebih percaya dan bersandar kepada Allah. Sepakat? Apa yang sepakat? Tapi saya sering ketemu dengan ibu-ibu yang salah. Apalagi kalau udah ngomong begitu ya, udah menuhankan rasio, bertawakal pada usaha. Yang kayak gini nih cepet tua, lakinya juga nyebel sama dia kayak gini. Habis papa sih, gitu. Deg-deg-deg, kedebak. Tapi bukan berarti yang diam itu soleha ya. Pasrah ketiakan pasrah, tapi do nothing gitu, enggak juga. Jadi mesti gimana? Hah? Kata Rasul SAW, ikatkan tali untamu, setelah itu bertawakallah. Gitu ya? Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam kasus kasus Maryam, berusaha enggak Maryam di kira-kira untuk punya anak? Ini lagi sekarang dibawa ke sini. Berusaha enggak untuk punya anak? Enggak. Tapi waktu disuruh pindah ke timur Baitul Maqdis oleh Allah, mau enggak? Waktu disuruh menutup diri di timur Baitul Maqdis, mau enggak? Udah dia ikut perintah Allah aja, itu usaha dia. Sebaik-baik usaha adalah bukan ikut maunya elu. Jelas nih? Yang disebut usaha adalah ikuti kehendak. Contoh, fas'alu ahladzikr in kuntum la ta'lamun. kamu ini gak tahu ilmunya, ya, maka bertanyalah kepada yang tahu ilmunya. Tapi ilmu yang bagaimana? Kenapa tidak disebutkan fas'alu ahlal ilmi? Tapi kenapa fas'alu ahlal zikr? In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu gak tahu ilmunya, tanyalah kepada ahli ilmu, spesialis di bidangnya, tapi dia yang selalu ingat kepada Allah. Itu yang disebut berzikir itu. Jangan dicari tukang zikir, ini pasti tahu ilmunya. Pak Ustaz, gimana caranya supaya broni saya gak bantet Pak Ustaz? Ustadznya bilang, ibu, saya ini spesialis masak air yang gak pernah hangus, ibu. Kacau gak kalau kayak gini? Kacau tidak? Jadi, fas'alu ahla dzikr. Tanya pada spesialisnya, tapi spesialisnya yang mengingatkan kamu kepada Allah. Contoh, suami kena tumor batang otak. Ekonomi pas-pasan. Ini anak butuh uang kuliah. Anak-anak harus melanjutkan sekolah. Spesialis otak tentu hanya melihat dari sisinya. Ya. Ini harus begini, begini, begini, begini, begini, dan begitu. Kalau tidak berarti kamu salah. Karena itu ilmu ahli otak. Dia gak melihat ekonomi kan? Dia menjalankan tugasnya. Maka perlu yang namanya second wife. Second opinion. Salah. Ini gara-gara A'agim kemarin subuh di sini. Ya, second opinion. Karena kita butuh juga ahli zikir. Kalau seandainya dijual sawah, jual rumah, karena dibutuhkan sekitar lebih 100 juta biayanya, membuat anak-anak jadi terlantar gimana? Lanjut. Nah, di sinilah dibutuhkan ahli zikir. Makanya sebelum operasi kan dokter juga harus kumpul beberapa orang ya. Enggak cuma sendirian kan. Coba kalau cuma ahli jeroan saja yang ada di situ. Langsung diurek-urek sama dia. Kan ada orang anestesi, ada alergi apa enggak lagi nanti ujungnya bla bla bla lah, lebih tahu begitu. Disinilah kemudian fungsi ikhtiar itu. Tetapi jangan pernah lepas dari kun, itu harus paling tinggi itu. Kadang-kadang sudah ikhtiar lupa tuh kun fayakunnya sudah. Ya, nah disinilah kelebihan Maryam. Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril. Jadi walaupun Maryam berbicaranya dengan Jibril, tapi hatinya kepada Allah. Yang membuat ibu-ibu galau karena ngarepnya tidak sama Allah, ngarepnya sama lakinya. Capek. Ngomong sama laki, sama suami, tapi minta kepada Allah. Itu yang bagus. Misalnya, gimana kira-kira? Anak butuh uang kuliah nih. Katakanlah misalnya 100 juta. Gimana cara minta ke suami yang membuat dia gak stres dan kita juga gak galau? Malulah minta kepada makhluk sebelum minta kepada. Malulah curhat ke makhluk sebelum curhat kepada Allah. Itu yang bagus. Sudah sholat misalnya, sholat duha tadi, mohon kepada Allah semoga Allah rezekikan kepada anak saya bisa melanjutkan kuliah. Ini kan berapa bulan lagi nih? yang melanjutkan sekolah nih. 3 bulan lagi perlu siap-siap gak nih? Ya. Ya. Yang mikir-mikir, yang gak mikir ya mungkin kaya raya lah gitu ya. Berdoa dulu sama Allah. Baru kemudian bilang sama suami, "Mas, bulan depan kayaknya kita butuh dana sekian deh." Hah? Ya gak usah kaget gitu kali. Kita kan punya Allah. Kun fayakun mas gitu. Aku juga gak minta sama kamu kok. Asal tahu diri aja lah. Gitu. Tetap gitu ya. Pada hari H kelihatan pas uangnya belum ada. Mah baru 70. Papa ini gimana sih? Papa. Enggak kembali lagi kepada kun fayakun. Jadi untuk bisa konsisten pada kun fayakun ini sulit enggak, Bu? Ya, kalau iman bil ghaibnya masih lemah, ya. Kebelet terus orang kayak begini. Tapi kalau dia tawakal kepada Allah, seperti bersihnya akidah Maryam, setelah kokohnya akidah Maryam, maka biasalah tetap ada sedikit komplain kesannya. Ya. Anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Komplain ini tidak menghilangkan status kesalehan, kemurnian akidahnya Maryam. Dan Allah senantiasa kuatkan dengan para malaikatnya. Nah ini yang paling penting lagi ya. Karena Maryam adalah hamba yang sangat bertauhid dan Allah tahu dia juga memiliki kelemahan, maka selalu ada malaikat yang akan menguatkan Maryam. Sebagaimana ibu-ibu, suami meninggal dunia, kan gak rencana jadi janda. Ya, masih hidup aja udah jadi janda, apalagi meninggal dunia udah tambah double status itu. Gak usah sampai segitunya lu kira-kira. Tapi tidak ada alasan bagi ibu-ibu yang senantiasa memurnikan tauhidnya kepada Allah. Malaikat-malaikat rahmat Allah senantiasa bersama ibu-ibu. Ya, misalnya nih, habis subuh ibu membaca misalnya tasbih 100 kali. Dalam hadis subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ibu baca itu 100 kali. Ibu-ibu dianggap sudah melakukan 1000 kebaikan. Dan berarti ada balasan dong. Padahal itu belum lagi kerja, baru bertasbih. Masih di atas sajadahnya habis sholat subuh. Apalagi ibu baca misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dikuatkan tauhidnya. Malaikat-malaikat rahmat akan jaga hati ibu, akan jaga otak ibu, akan jaga pandangan, akan jaga pendengaran, senantiasa kuat dan dikuatkan. Kalau baca itu 100 kali. Setelah sholat subuh dan dibaca setelah sholat asar menghadapi malam. Jadi siangnya kuat, malamnya juga kuat. Apalagi sebelum tidurnya membaca surah Al-Waqiah, enggak akan ditimpa kemiskinan besoknya, enggak akan. Enggak akan ditimpa kemiskinan besoknya. Enggak akan mengemis pada orang lain. Saya bilang sama tim akal, bentar lagi Ramadan, kenapa kalian belum rapi-rapi masjid? Rombak dan percantik. Duitnya dari mana Ustaz? Dari Allah. Bikin saja dulu. Dari Allah. Ini karpet udah harus diganti. Masa merah terus kayak begini? Ini udah lebih 5 tahun. Walaupun dibersihin tiap bulan, udah waktunya ganti menghadapi Ramadan. Duitnya dari mana Ustaz? Dari Allah. Susah amat, amat aja gak susah. Terus kan Ustadz, nanti kita membangun, ini lagi ngumpulin duit, belum tentu, pokoknya karpetnya baru dulu menghadapi ini, perbayar semua masjidnya. Cepat bergerak. Bergerak, uangnya dari mana? Dari Allah. Tentu saya ngomong begitu juga pakai otak ya, bukan cuma pakai lidah. Jadi antara keyakinan dengan ilmu pengetahuan serta usaha menjadi satu. Kerjain. Bismillah Ustaz, jalanlah. Dari mana? Dari nanti orang-orang soleha yang beriman tahu sendiri kok dia. Iya. Dikasih tahu sama Allah, nanti juga dikasih rezeki sama Allah. Jadi misalnya gini, ada ibu-ibu itu, kalau ngelihat masjid, bawaannya susah aja kalau belum jadi itu masjid. Iya, dia naik mobil di mana ada masjid, enggak, belum jadi. Jalan ke mana ada masjid, belum jadi. Dia susah hatinya. Ya Allah, langsung kembali ke Allah. Itu rezekinya ada aja tuh orang. Karena dia komit, setelah dapat rezeki kan waktu bilang, ya Allah mudah-mudahan aku kasih. Dikasih rezeki betul sama Allah. Pas dikasih rezeki ada yang lupa, enggak dikasih lagi tuh. Iya, tiba-tiba dapat dari suami 100 juta. 50 juta buat masjid yang tadi dia lewatin. Gara-gara itu dimudahkan lagi urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus peka kayak begitu, jangan peka. Bedanya peka dengan pekak gitu. Hidup itu cuma begitu kok. Oke, kita lanjut. Idza qala amran fa innama yaqulu lahu kun. Udah jalan aja. Saya mau di bulan Ramadan ini masjidnya lebih bagus lagi. Karpetnya jangan lagi ada jamur di situ. Apalagi udah jamur dari pantat di bawah di rumah diteprokin di sini lagi. Bercampurlah kenalan jadi satu. Enggak ya? Saya enggak pernah periksa, jadi saya enggak tahu. Maaf, bercanda lah ya. Baik ibu-ibu sekalian, ini sekedar contoh-contoh praktis. Dan lihat aja, mudah-mudahan jadi insya Allah. Lah iyalah, proyek setan aja didukung, masa proyek malaikat gak didukung? Iya gak? Makanya kalau ada apa, ya kayak kemarin gitu, udahlah hidup ini jangan bikin susah. Bikin surga di rumah. Ya, bikin rumah di surga. Bikin apa? Yang pertama apa tadi? Bikin surga di rumah. Yang kedua? Udah tahu caranya? Baru dengar hari ini Ustaz. Terus kemarin ngapain aja berumah tangga? Harus kan menjalani hidup ini di rumah tangga itu bikin apa? Surga di. Setelah itu? Udah bikin? Nah itu baru sendirian, padahal ada lagi satu lagi, masuk surga sekeluarga. Masuk surga sekeluarga, baik surga yang di rumah maupun rumah yang di surga. Belibet-libet ya. Coba deh pahami baik-baik kata-kata itu. Yang pertama apa? Ya, membangun surga di, pikirkan baik-baik itu. Membangun rumah di. Kemarin saya pindahin semua gelas di rumah saya. Ada gelas mereknya Kigen, gelas mereknya Miumi, gelas mereknya Akel, gelas mereknya Spiritual Faxo. Woi, di surga enggak ada gelas kayak begini. Mbak-mbak sini. Pindahin ini semua gelas, taruh di belakang semua. Kenapa jadi iklan semua di sini? Saya mau gelas di rumah tuh kayak di surga gitu. Tega-teganya kita punya rumah, saya istri saya panggil, kayak di surga gitu dong di rumah nih. Masa gelas-gelas iklan semua? Ini muk hadiah semua. Di surga ini gak kayak gini. Itu karena saya baru pulang dari Istanbul ceritanya. Saya beli cangkir tehnya zaman kerajaan Turki Ottoman gitu kan, berlapis perak. Sama ceretnya sekalian gitu kan. Sekali-kalilah minum cangkirnya perak, dalamnya gelas gitu kan. Minum teh juga beda rasanya. Apalagi dimasukin za'farannya dikit gitu. Hah? Iya makanya ya mbok di rumah itu bikin apa? Surga. Menyedihkan. Ternyata yang iklan bukan cuma muknya. Piringnya pun piring hadiah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ingat dulu musim hadiah piring gitu ya. Apa masih ada hari gini orang-orang belanja karena hadiahnya piring? Masih? La haula wala quwwata illa billah. Yang kagak ada lah sabun berhadiah piring, piringnya bagus, kagak ada. Lagi makan, mereknya B29 gitu. Ya. Ini makan nasi apa makan sabun? Membangun apa? Surga di rumah. Kan ayatnya jelas kan? Iya. Apa? Fi sidrin makhlud wa talhin manlud wa dhillin wa ma'in wa fakiatin la maqtu'a wa la wa furushim. Waduh. Faham Pak? Enggak faham enggak itu? Ini pada ngafal enggak faham sih, jadi enggak diamalkan. Ini ayatnya ini nih. Supaya membangun rumah di surga. Entar aja dah. Cari sendiri. Penasaran? Ada banyak sekali. Misalnya ini. Lihat tuh. Lihat dulu depan nih. Ini ashabul yamin dan golongan kanan. Alangkah bahagianya golongan kanan itu. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Yang bawa rumah tuh asri gitu kan, pohon-pohon. Kan enak kalau masuk toilet ada bunga, ada pohon gitu kan. Enak gak? Ada hijau sambil duduk kan, melamunnya juga enak gitu. Sambil tadabur pohon itu kayak gini. Udah duduk gersang bau gitu kan. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Apa ya, kalau di rumah tuh ya mbok, bikin pisang goreng jangan cuma bleng gitu. Kan kayak dipising, kan dipercantik kipasnya, melayanin kan enak juga gitu. Kan kayak di surga gitu loh. Yang cantik ngelayaninnya. Udah ditaruhnya di piring plastik. Muknya muk plastik. Pas dicium bau amis, pas kami minum minyaknya enggak harus. Masih ada enggak ibu-ibu kayak gini nih? Na'udzubillah min dzalik. Kan enak kalau piringnya bagus, susunan pisangnya bagus, gitu ya. Pelayanannya juga bagus. Undang saya lah satu hari gitu. Wa talhim wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Ya. Jadi outdoor-nya, indoor-nya juga mesti bagus. Bikinlah. Apa? Jangan di rumah tuh barang bekas dikumpulin semua. Ya Allah, susah bedain antara sampah dengan barang pusaka. Celana dalam yang lama yang udah robek masih disimpan. Mau diwarisin, siapa yang make? Beda ukuran gitu. Ya Allah, itu mau kena sampai bulukan gak dipakai-pakai. Kasihlah pembantunya itu. Ya. Wa ma'in maskub. Ya. Airnya juga pilih yang terbaik buat di rumah. Buah-buahnya gak putus. Ya. Nasi. Mie goreng kerupuk, nasi mie goreng kerupuk. Karbohidrat semua. Ya. Tumis lagi. Itu jurus cepat, itu jurus orang malas. Wa fakihatin katsir. Buahnya tiap hari lah. Ya, yang fresh-fresh, yang bagus-bagus. Enggak mesti impor. Ya. Kayaknya ibu-ibu di sini cantik-cantik karena makan buah terus kali ya. La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Anak-anak juga setiap keluar kamar dapat di meja makan buah tinggal milih gitu kan. Ada pisang emas, ada pisang lagi, pisang semua nanti. Kira gue monyet apa dikasih pisang mulu. Cobalah variasi juga buahnya. Sekarang kan cara motong wortel gak kayak dulu lagi kan. Ibu bulet terus. Ya anak-anak apalagi cucu-cucu itu kan butuh makanan yang bagaimana cara menghiasnya gitu kan. Lingkaran besar, lingkaran kecil. Kan kita senang juga cucu main. Ya, makannya senang dimakan dari matanya dulu. Kan enak. Ini bulat. Pure gitu. Dari zaman dulu gak ada perkembangan. Nah sekarang udah banyak tuh ibu-ibu kreatif ya. Wa furushim marfu'ah. Ya sering-sering ganti kasur. Ya Allah kasurnya itu. Peta dunia pun udah kalah itu. Woi udah deket Ramadan udah nyuci kasur belum? Nyuci kasur udah belum? Ramadan bentar lagi loh. Udah pernya patah-patah. Ini nyari duit tapi tidurnya gak enak. Dasar kuli kan gitu. Ya kan tidur juga mesti enak. Selimutnya juga mesti cocok. Bedainlah antara kamar sama gudang. Nikmati hidup ini. Kayak di surga gitu loh, kayak di surga. Ya. Banyaklah pokoknya sudah kita pindah dulu ke ayat. Gak usah bidadari sakit hati nanti saya. Ayat berapa tadi? Ali Imran ayat 47. Ini karena ceritanya Maryam sih ya. Baik. Ini udah lama gak ketemu sama ibu-ibu nih. Kita lanjut ya. Nah sekarang lihat ayat 48 dan 49. Apa kelebihan Nabi Isa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. wa yu'allimuhu al-kitaba wal-hikmah. والتوراة والإنجيل dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, mengajarkan kepadanya Al-Hikmah, dan mengajarkan kepadanya Taurat dan Injil. Yang pertama yang akan Allah ajarkan kepada Isa apa nantinya? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Injil. Bisa bedain masing-masing? Yuhtamal ayakunal murad jinsul kitab fayakunu dhikru tawra wal injil takhsisan lahuma li syarafihima wa fadlihima wa ihtiwaihima ala lahkami wa syara'i allati yahkumu biha anbiya ban Israel wa ta'alim. Jadi apa bedanya antara Taurat dan Injil dengan Alkitab yang di sini? Salah satu tafsir dari As-Sa'di saya mengangkat, dan Allah akan mengajarkan kepada Isa Al-Masih Alkitab. Tentu yang dimaksud di sini adalah Taurat dan Injil. Loh, bukannya kepada Isa Al-Masih itu diturunkan kitab Injil dan Taurat itu diturunkan kepada Musa seniornya? Iya. Iya. Injil diturunkan kepada siapa? Taurat diturunkan kepada siapa? Apa yang Allah ajarkan kepada Isa? Taurat dan? Nah, ya. Karena masyarakat yang dihadapi oleh Isa Al-Masih adalah juga Bani Israel yang dihadapi oleh Musa alaihissalam. Karena masyarakat yang dihadapi oleh Isa Al-Masih adalah masyarakat yang dulu pernah mengenal Taurat yang asli, sekarang Taurat yang terdistorsi, sehingga menjadi kewajiban Isa Al-Masih yang sudah diajarkan Taurat yang asli untuk meluruskan pemahaman Bani Israel yang terdistorsi. Jadi penyebutan Alkitab dalam bentuk umum dan penyebutan Taurat dan Injil dalam bentuk khusus. Namun bukan cuma akademik daripada Taurat dan Injil. Bukan hanya sebatas informasi ansikh dari Taurat dan Injil, tapi Allah berikan kepadanya juga al-hikmah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Apa itu al-hikmah? Al-ilmun nafi' wal 'amalus shalih. Al-hikmah adalah diberikan kepada Isa Al-Masih kemampuan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Alkitab dan dimampukan untuk mengamalkannya. Itu yang disebut dengan hikmah. Bukan sebatas kebijaksanaan dalam memahami teks-teks agama, tetapi juga diberikan kemampuan untuk menerapkannya. Ada orang yang mengaku Islam moderat, tapi beda tipis sama munafik. Ada orang yang mengaku saya ini kelompok yang tidak radikal, beda tipis sama liberal. Bukan itu yang disebut dengan hikmah. Yang disebut dengan kelompok pertengahan adalah yang disebut dengan ummatan wasaton. Moderat itu kalau dalam bahasa agama, orang moderat itu kalau beragamanya cocok dengan orang barat, maka dia tidak dituduh radikal. Yang disebut moderat beragama itu umumnya sekarang kalau sesuai dengan selera barat. Orang itu dianggap moderat kalau agak-agak sedikit-sedikit kekafir-kafiran gitu. Padahal yang disebut dengan ummatan wasaltan, umat pertengahan itu adalah ghairil maghdub alaihim walad dal. Yang disebut dengan umat pertengahan itu adalah tidak berlebihan seperti Yahudi yang dimurkai oleh Allah, sudah tahu yang benar dia lawan. Tidak juga berlebihan seperti Nasrani yang sudah disesatkan oleh seniornya. Jadi yang disebut dengan pertengahan itu yang mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu apa itu? Yang disebut pertengahan itu adalah orang yang berada di atas jalan yang ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Itu pertengahan. Diajarkan kepada Isa al-Masih Alkitab wal hikmah wat Taurah wal Injil. Oke, sebutkan keutamaan Isa al-Masih di sini. Satu, diajarkan Alkitab. Yang kedua, diberikan hikmah. Yang ketiga, diberikan diajarkan Taurat dan Injil. Jadi ada berapa tuh keutamaan Isa al-Masih? 5 tambah 3 8, 8 tambah 3 11. Ini penting loh ibu-ibu, selama ini kan gak terlalu kenal dengan Isa al-Masih kan. Tahunya Nabi Isa. Apa mujizat Nabi Isa yang sebelumnya? Di ayat sebelum yang kita pelajari, yang dulu-dulu, coba sebutkan mujizat Nabi Isa yang lain. Jangan yang ayat yang sudah kita pelajari tadi kan udah tahu udah ada 11. Selain yang 11 ini apa? Menghidupkan orang yang sudah mati, terus menyembuhkan yang buta sejak lahir, iya. Terus abros, menyembuhkan penyakit yang saat itu belum ada. Makanya seleranya orang Nasrani selalu tentang, kalau pendeta-pendeta tuh bicaranya tentang kesembuhan gitu ya. Jadi tentang pelayanan doa. Nah, doa terutama dalam bidang kesembuhan. Wahai Bapak yang di surga. Wa rasulan ila bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah masuk zuhur ibu-ibu sekalian. Ya. Tapi alhamdulillah sudah dapat banyak. Saya tunggu tanggal 11 Mei. Siap? Orang-orang yang membela Baitul Maqdis akan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kenapa ada 10 kata Al-Qur'an di dalam surat Al-Isra? Tidak ada surat yang kata Qur'an disebutkan banyak sampai 10 kali. Karena yang bisa menyelamatkan Baitul Maqdis adalah generasi Qur'ani termasuk ibu-ibu. Kenapa ada wa Qur'anil fajr? Kenapa ada istilah Qur'an di waktu fajar padahal maksudnya sholat subuh? Ya, karena itulah tempat di mana Qur'an diangkat ke langit, dimi'rajkan dari orang yang sholat itu. Dan orang yang sholat itu kalau hatinya tidak ke Baitul Maqdis, tidak mi'raj dia ke langit. Karena Nabi Muhammad mi'rajnya bukan dari Mekah, mi'rajnya dari Baitul Maqdis. Kenapa di Baitul Maqdis? Karena Nabi Isa diangkat ke langit pun dari Baitul Takbir. Siapkan konsumsi. Ya, bergabung tim konsumsi. Juga tim kebersihan, siap? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.